Cerita berikut ini mudah-mudahan membuat kita termotivasi untuk senantiasa menjaga sholat sunat duha dan menjadi orang-orang yang sayang kalau sholat duha kita tinggal, ya, atau ada satu pagi yang kemudian kita meninggalkan sholat duha. Pada suatu ketika itu ada seorang kawan yang dia tidak bekerja, dan dia tahu bahwa sholat duha itu katanya bisa membuat dia punya rezeki menjadi ada. Tapi kan yang dia bingung, dia gak kerja, bagaimana mungkin dia bisa punya rezeki? Tapi kan dia percaya janji Allah itu bahwa duha ya bisa membuka rezeki di sholat duha. Begitu dia duha, dia kejar, betul, dia kerja, masya Allah ini. Yang kemudian terjadi, sholat duhanya itu berhenti ketika kerja. Nah, yang dia rasakan ketika berhenti itu sholat duhanya, gak tahu gimana pekerjaannya berhenti lagi. Dia ingat cerita di awal, dia sholat duha lagi, kerja lagi, gak lama berhenti lagi, dia sadar lagi, dia duha lagi, kemudian dia berhenti lagi, subhanallah. Sampai pada satu titik dia merasa menyadari ya bahwa, oh jangan-jangan betul-betul ada korelasinya ini antara sholat duha dengan pintu rezeki. Masalah nanti pintunya lewat mana, itu memang urusan Allah. Akhirnya dia istiqomahin. Ketika dia istiqomahin, dia merasa dia dapat pekerjaan yang baik, dan dia terusin duhanya, dia dapat terus lagi pekerjaan lebih baik, hingga saat ini dia tercatat sebagai salah satu direksi perusahaan kurir terbesar di tanah air. Dan dia bilang sama saya, duha itu memang luar biasa, dan semakin kita jaga akan semakin luar biasa lagi. Waktu sholat Jumat di Atin dan khutbah di sana, selesai sholat Jumat ada jemaah yang mengacukan tangan. Dia mendekat kemudian dibilang, "Ustaz, sholat duha itu ternyata bukan cuma urusan rezeki loh. Sholat duha itu juga bisa bikin saya jadi punya anak ternyata." Saya nanya sama dia, "Bagaimana ceritanya?" "Jadi begini Bu Ustaz, saya tidak begitu pandai sholat tahajud," dia bilang. "Tapi saya pikir kalau gak dapat tahajud, masa duha hilang juga gitu." Lalu dia sholat duha. Setelah sholat duha, dia pikir sayang juga kalau tidak berdoa kepada Allah. Karena kan itu hak ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah, terus kita boleh minta. Nah, permintaan yang lagi saya pengenin itu sebenarnya anak. Lalu kata si fulan ini, begitu kira-kira cerita ini, dia selama satu tahun penuh menjalankan sholat duha dengan satu permintaan adalah supaya dia diberikan anak. "Oh Ustaz, saya punya anak tuh saya yakin gara-gara sholat duha." Terus saya bilang begini, "Tadi kan antum bilang tidak selalu rezeki." Saya bilang, "Salah, sebab anak kan juga rezeki. Kalau orang punya anak kan suka disebut sama orang, ya belum rezeki kali, belum dikasih amanah dari Allah." Buat anda yang belum punya anak, bolehlah terapi sholat duha sebagai pintu ya, sebelum doa itu dipanjatkan, layak dilakukan. Mudah-mudahan bukan cuma anak yang saudara dapatkan, tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala dan ridha-Nya. Kebanyakan orang itu kalau minta pertolongan itu suka ke manusia dulu, ke tetangga, ke saudara, ke majikan, ke pimpinan, ke bagian keuangan, dan tidak jarang barangkali malah pulang ke rumah orang tua dan mertua. Saya menawarkan sholat duha kepada jamaah dan kepada diri saya sebagai jawaban kalau lagi punya masalah ya. Di antara jamaah ada yang make, rupanya dia butuh duit 7,5 juta untuk dia punya anak 3 yang sedang butuh biaya. Dia pakai tuh, dia sholat duha bersama istrinya 1 hari 6 rakaat, 2, 2, 2 ya, 3 salam ya, masing-masing 1 salam setiap 2 rakaat. Apa yang terjadi dalam waktu 2 minggu, subhanallah, dia gak tahu ya punya rembesan apa bonus gitu loh dari kantor, itu sebesar 7,5 juta, tapi 12 juta malah lebih. Saya bercanda tuh sama dia, saya bilang, "Halo, ente sholat duhanya cuma 6 rakaat dan sendiri ya 6 juta lah itu dapetnya." Saya bercanda ke dia, "Kalau ente sholat duhanya 6 rakaat dan sendirian dapetnya 6 juta tuh, tapi karena ente sholat duhanya berdua sama istri, subhanallah dapetnya 12 juta. Apa yang terjadi? Kemudian si sahabat ini, ya si kawan saya ini, si jamaah ini, meneruskan kembali salat duhanya. Dia pikir kalau yang 7,5 juta berhasil, malah dapat lebih 12 juta, bagaimana ya kalau dia jajal di urusan yang 51 juta? Rupanya dia punya utang tuh jamaah. Dia punya utang kepada saudaranya begitu. Subhanallah, jalan kira-kira 12 hari, saudaranya itu ngebel bahwa dia punya proyek dan dia membebaskan utang ini. Dia cerita kepada saya sambil senang sekali, dia bilang, luar biasa katanya, fadilah sholat duha sampai begitu ya. Dan sebenarnya ya saudara-saudara kudirahmat Allah, letaknya bukan cuma hanya kehebatan fadilah sholat duha itu, tapi keistiqomahan si fulan, kemudian keyakinan bahwa sholat duha ini bisa mengantarkan dia lebih cepat lagi mendapatkan pertolongan Allah. Dan kemudian tidak kalah pentingnya adalah satu doa yang tulus dari hati dia bahwa Allah berkenan menolong dia, dan itu yang membuat dia berhasil. Ayo mari kita sholat duha dan kita panjatkan segala hajat kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau beli apa-apa itu, disabarin hati, jangan langsung main kredit aja. Ya jangan langsung main hutang, karena ini kan sebenarnya persoalan kesabaran itu. Kalau saja kita sabar, kita tempuh jalan-jalan yang membuat kita jadi selamat, insyaallah sebenarnya kita bisa juga dapat barang yang kita inginkan tanpa kita harus berhutang. Salah satunya misalkan dengan mengoptimalkan diri kita dulu, mengoptimalkan pekerjaan-pekerjaan sambilan barangkali, terus kita mengintip pekerjaan-pekerjaan kanan kiri yang membuat kita barangkali bisa punya penghasilan tambahan yang tidak perlu kita ngutang, kita dapat. Itu juga ada sholat malam yang belum kita berdayakan, ada duha yang belum kita berdayakan, ada sedekah juga yang sebenarnya sangat sempurna kalau kita mau jalankan kalau urusannya dengan hajat. Ya banyak orang yang kemudian katakan begini, dia ingin mobil ya, belum apa-apa yang udah ada di benaknya, dia jalan ke showroom, lalu ngambil list kredit, lalu dia listing itu berapa DP-nya, berapa asuransinya, berapa angsuran pertamanya, sehingga totalnya berapa, dia usahakan dia cari itu setengah mati. Padahal yang harusnya dicari setengah mati itu DP sedekahnya. Jadi kalau dia mau beli mobil seharga 300 juta misalkan, dia punya duit katakanlah 10 juta. Isu dia 10 juta itu sedekahin aja, kemudian kejar betul kekurangan sedekah itu dengan sholat duha dan sholat hajat serta sholat tahajud. Kalau masih ada orang tua, cium tangan orang tua dan katakan kepada dia bahwa kalau dia punya mobil, maka dia akan membahagiakan ibunya dengan mobil itu. Percaya atau tidak, maka mobil ini akan diantar oleh Allah tanpa harus berhutang. Sayang memang, kita ini terlalu gampang berhutang. Dikit-dikit berhutang, dikit-dikit berhutang. Kenapa nggak dirubah? Dikit-dikit duha, dikit-dikit tahajud, dikit-dikit duha. Biarin aja orang kata, kenapa sih kok ada salah apa-apa, asal ada pengen hajat kok duha, tahajud. Kok kayaknya dunia banget. Ya biarin aja, daripada orang lain ngutang, mendingan kita. Dikit-dikit tahajud, dikit-dikit duha, kan itu memang disuruh oleh Allah. Perkara bahwa kita meminta kepada Allah, kan nggak pakai duha juga boleh. Nggak pakai tahajud juga boleh, nggak pakai sedekah juga boleh. Terus, saudara pengen ganti mobil. Mobil lama dijual kan, jadi DP. Lah ngapain begitu? Mendingan mobil lama ini kasih saja kepada pesantren yang butuh mobil misalkan gitu. Atau kita mau jual, ya kita jual lah, tapi duitnya jangan buat DP. Kita bagi-bagi ke beberapa pesantren, ke beberapa panti asuhan, ke beberapa ustadz, ke beberapa guru ngaji, ke orang-orang miskin, kepada apa namanya? Ke anak-anak yatim piatu, anak-anak sekolah yang tidak bisa bayar. Nah kemudian bicaralah sama Allah, ya Rob, saya korbankan mobil saya ini karena ingin bersedekah padamu ya Allah. Kalau saya kumpulin duit buat beli mobil yang baru, saya gak dapat, gak bakal bisa. Ya Allah, saya serahkan sajalah duitnya untukmu, mudah-mudahan kau berkenan mengganti dengan lebih baik sesuai dengan janjimu. Insya Allah itu mobil yang ada idam-idam ya bakal dapat lah. Ada aja rezeki yang disebut dengan arizku min haitsu la yahtasib, ya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Cara inilah yang harus kita tempuh, jangan cara-cara yang membuat kita kemudian menjadi susah. Ada dua anak muda, yang satu kepengen motor dan yang satunya pun sama-sama kepengen motor. Tapi dua-duanya menempuh cara yang berbeda. Yang satu dia nabung dari dia punya gaji 100 ribu per bulan. Dia ngincer apa? Dia ngincer DP supaya dia bisa ngumpulin 1 juta. Kalau sudah ngumpul 1 juta dia mau bawa ke leasing, kemudian bisa dia ambil dia punya motor baru dan dia pakailah motor itu. Dapat kan dia motor, tapi jadi masalah dia kemudian kredit. Nah, sementara si pemuda B, dia taruh keinginan motor itu di atas sajadah, dia sholatin tuh duha. Kemudian dia tahu kalau ini motor harganya 10 juta, maka dia cukup bersedekah sejuta karena Allah menjanjikan 10 kali lipat. Artinya enggak perlu sih sebenarnya kita keluar 10 juta, kita keluarin aja 1 juta. Kalau sedekah kita sudah mencapai 1 juta, maka hajat kita yang nilainya 10 juta rupiah itu insya Allah Allah akan penuhi. Keyakinan anak muda ini, kalau tidak uang yang Allah kasih, maka Allah akan kasih motornya, kira-kira begitu. Dan ini terjadi, banyak terjadi seperti ini, orang-orang yang kemudian memahami janji Allah itu tidak pernah meleset. Ya, dia beli daripada dia nabung buat DP, toh. Nah, kemudian dia sedekah 100, 100, 100. Nggak nyampe 10 bulan, ya kan, hitungannya harusnya 10 bulan kan. Begitu 10 bulan kan dapat 1 juta tuh. Nggak nyampe berapa bulan lagi tuh dia jalan, dia nikah. Begitu dia nikah, kata mertuanya, nih motor nggak dipakai, kalau mau pakai silakan. Dia ingat, oh ini jangan-jangan karena sedekah dia ya. Kemudian walaupun ini motor mertua ya, tapi kan dia tetap pakai. Motor leasing kan juga tetap pakai kan, tapi harus bayar. Kalau motor mertua kan enggak. Subhanallah. Ada seorang kawan yang bergerak di bisnis island property ya, jual beli pulau. Suatu saat dia terperangkap tuh di tengah pulau, kehabisan bensin ya, terombang ambing dan dalam suasana mencekam, dia sudah tidak punya makanan lagi. Hingga kemudian tiba di malam hari. Ketika di malam hari mereka semua berserah diri kepada Allah, mereka bertahajud, pasrah kepada Allah apa yang terjadi. Paginya kemudian Allah turunkan pertolongan. Tahajud sudah menyelamatkan hidupnya. Kenapa kemudian kita juga tidak mau bertahajud? Bahkan kalau bisa ketika kita hidup terang, tidak punya masalah, kita simpen tuh kekuatan tahajud, supaya nanti yang namanya kan itu ujian ya, roda kehidupan, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang kaya, kadang-kadang jatuh miskin. Nah, ketika kita dalam suasana yang sulit, maka amalan-amalan kita termasuk tahajud itu bekerja. Ada lagi orang-orang yang kemudian merasakan fadilah tahajud ketika dia susah, kemudian berubah menjadi senang. Ketika menjadi senang, hilang tahajudnya, lalu kemudian bangkrut lagi. Ada di antara kita yang mengatakan begini, itu sih tahajudnya karena pengen senang, karena pengen kaya. Padahal bukan begitu, bahwa tahajud itu memang akan mengantarkan orang jadi senang, jadi kaya. Yang salah itu tidak istiqomahnya. Kenapa juga pas susah tahajud, pas kaya jadi hilang? Harusnya kan pas susah tahajud, kaya jadi nambah dong. Kalau tadinya 2 rakaat, sekarang 4 rakaat. Kalau tadinya 4 rakaat, sekarang 8 rakaat. Ada orang yang tidak kerja, kemudian dia duha. Setelah kerja, hilang duhanya. Hilang juga kerjaannya. Lalu sebagian mengatakan, itu sih duhanya karena pengen kerja doang. Akhirnya begitu Allah jabah pekerjaan, duhanya hilang. Lain kali jangan duha karena pengen kerja, duhalah karena Allah. Ini juga kalimat menurut saya tidak terlalu tepat, bahwa ajarin sama yang tidak punya kerjaan dan tidak punya penghasilan, atau lagi mencari pekerjaan dan pengen penghasilan tambahan, duha dong. Lalu ajarkan juga kepada mereka, kalau nanti sudah dapat pekerjaan, sudah dapat penghasilan tambahan, jangan lupa tetap kerjakan itu duha atau bahkan tambahin. Bahwa ya, dalam suasana kita takut, kalut, bermasalah, mendekatkan diri kepada Allah itu juga adalah sebuah jalan yang utama. Tapi lebih utama lagi kalau kita terus mendekatkan diri dalam keadaan kita sehat, kita senang, kita jaya, kita tidak punya masalah. Allah ada di setiap kesulitan kita, dan Allah juga ada di balik kemudahan kita. Insya Allah kita akan selalu dapat pertolongan Allah kalau kita terus menerus ada di dekatnya Allah. Ada seorang kakak ya yang ingin berlibur dengan adiknya. Dia bermaksud ya refreshing ke tempat-tempat vacation seperti ini. Tiba-tiba kemudian cerita klasik tentang sedekah terjadi. Ketika dia sudah mau bayar ke tempat dia group untuk bayar travel tour ya, tiba-tiba kemudian keluarganya butuh uang karena uang itu mau disedekahkan kepada dia punya saudara yang sakit. Yang terjadi kemudian Allah menganugerahkan umroh untuk keduanya. Subhanallah. Emang kalau kita berkorban buat orang lain, Allah itu akan betul-betul memperhatikan kebutuhan kita. Cuman kadang-kadang kita gak mau berkorban. Contoh begini, kayak di kota Malang itu pernah ada cerita, ada seorang ibu yang anaknya gak bisa bayaran sekolah, kemudian dia bayar. Orang lain punya anak SPP ya, kemudian anaknya itu mendapatkan beasiswa 12 bulan. Dia punya duit 50 ribu, dia kasih 50-50-nya itu kepada anak orang lain yang membutuhkan. Padahal dia juga sudah mau bayaran SPP anaknya. Tapi itulah ketika ibu itu kemudian bisa memberikan kepada orang lain, dia membantu orang lain, maka Allah betul-betul akan menganugerahkan kebaikan buat dia. Nyatanya kemudian anaknya memang dipilih menjadi juara lomba cerdas cermat, yang hadiah itu beasiswa selama 12 bulan. Dalam satu kesempatan seorang syekh di Arab ya, dalam masa sakratul mautnya dia kepengen makan ikan yang paling enak ya. Ketika dimasakin itu ikan, tiba-tiba datang tamu. Tamu itu disuguhkan ikan ini, padahal pembantunya tahu betul bahwa ikan ini pengen dia makan. Dia pikir sebelum dia meninggal dunia dia pengen makan makanan yang enak ya. Habis datang tamu ini ya, yang kemudian makan ikan itu, kemudian datang bertamu, tamu yang lain yang memberi obat dari tanaman, entahlah tanaman apa, saya juga kurang paham cerita ini. Cerita ini diwariskan secara turun-temurun. Kemudian obat dari si tamu itulah yang kemudian membuat dia malah tidak sakratul maut. Dia malah bebas dari sakratul maut. Ini membuat keyakinan di hati saya bahwa memang ketika kita bersedekah apa yang betul-betul kita inginkan, yang belum tentu itu besar ya, belum tentu itu mahal. Tapi kemudian itu menjadi obat buat penyakit kita. Allah itu maha luas ya, bukan saja luas buminya tapi juga luas kekuasaannya. Kadang-kadang saya ketemu sama jemaah yang enggak percaya bahwa Allah bisa mengubah ya, dia dari miskin menjadi kaya. Dan saya juga sering ketemu sama jemaah yang tidak percaya bahwa janji Allah itu benar gitu. Mereka merasa mereka miskin, kalau mereka sedekah pun dari mana mereka jadi bisa kaya. Lihatlah, bumi Allah yang luas ini merupakan janji Allah yang susah saya melukiskan dengan kata-kata. Maksud saya begini, tidak mungkin Allah itu bohong ya. Bumi Allah itu begitu luas buat kita. Kalau kita kemudian bisa membuat janji yang Allah janjikan itu terjadi sama diri kita, maka janji Allah itulah akan terjadi. Contoh, ketika Allah bilang sedekahlah kalian, kalian akan kaya. Sedekahlah kalian, kalian akan aku banyakkan rezekinya. Kemudian kita mau bersedekah, maka itu benar-benar akan terjadi karena Allah itu begitu kuasa dan begitu luas kekuasaannya. Saya betul-betul bilang kepada teman-teman yang memang sulit dapat jodoh, percayalah, believe me, dengan bersedekah Anda betul-betul dapat jodoh, betul itu yang terjadi. Asal Anda benar-benar niat nikah ya, kecuali kalau memang dia enggak berniat buat nikah ya, saya susah juga. Tapi kalau dia benar-benar berniat buat nikah, maka sedekah itu betul-betul akan membuat dia bisa punya jodoh. Saya sering ditanya sama orang-orang, dari mana Ustaz, judulnya kok orang bisa begitu mudah dapat jodoh? Begini, kata Allah, kalau orang-orang yang mau bersedekah, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan buat itu dia punya kesusahan jadi mudah. Allah akan bikin dia punya kesulitan jadi gampang. Nah, buat orang-orang yang susah dapat jodoh, sulit dapat jodoh, maka ketika dia bersedekah, maka Allah akan permudah betul itu jodohnya. Dan itulah janjinya. Apa-apa yang sulit menjadi mudah setelah dia bersedekah.